بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibni Hanbal rahimahullah fi kitabihi Usulis Sunnah wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalik wa uhkima lahu fa alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mithlu hadith as-sadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar wa mithlu ahadith ar-ru'yah wa inna'at 'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami' wa innama 'alayhi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghayraha min al ahadith al ma'thurat 'an thiqat. Berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak paham, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak paham tentang makna hadis, masih belum bisa mengetahui maksud dari hadis tersebut, atau akalnya dan pemikirannya belum sampai, namun dia tahu hadis ini sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang artinya ketika dia mengetahui bahwa hadis ini sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berarti ini pun bagian dari wahyu yang berasal dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah akhirnya seorang yang mengklaim dirinya Islam berserah diri. Islam berserah diri kepada Allah. Ya. Dituntut untuk membuktikan keislamannya. Hadis sahih, namun kita masih belum sampai maksudnya atau pemahamannya, ya, masih belum menguasai. Maka cukup bagi kita yang demikian, artinya kita tetap yakin dan beriman bahwa kandungan hadis tersebut benar. Hanya akal kita yang belum sampai. Nah, kalau hadis ini sahih sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa. Nah, ini sekarang inti dari poin dan permasalahan seperti ini. Nah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berbicara bukan dari hawa nafsunya, melainkan semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita, ketika belum sampai akal kita, ya, dalam memahami hadis tersebut, selesai. Cukup, artinya cukup, Ya alhamdulillah kita belum paham, namun kita berusaha untuk terus belajar mengetahui maknanya. Namun kita menerima bahwa isi hadis tersebut pasti benar. Ya karena dari Allah. Kan disebutkan dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik. Al-haq itu dari Allah datangnya. Kalau sudah dari Allah datangnya, sudah. Berarti itu bagian dari kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini percaya atau tidak? Kita ini memang tunduk, patuh. Kita ini Islam, berserah diri atau tidak? Nah, kita ini kan budaknya Allah, hambanya Allah. Nah, hamba itu namanya budak. Dalam urusan dunia perbudakan yang dulu ada saja, ya sudah, statusnya bagaimana? Ya, itu perbudakan kepada manusia. Islam berusaha menghapusnya. Ini sekarang penghambaan kepada Allah, Zat yang maha-maha. Sudah. Kita sebagai makhluk, ya sudah, tunduk, patuh, terima, pasrah. Paham, alhamdulillah. Tidak paham, alhamdulillah. Nah, ini sikap seorang muslim. Sikap seorang mukmin seperti ini. Makanya kata beliau rahimahullah, Imam Ahmad, faqad kufiya dzalik, cukup baginya. Wa uhkima lahu. Nah, ya dan sudah. Ditegaskan bagi dia seperti ini, selesai. Yang demikian ini, ketika belum sampai pemahaman hadis tersebut kepada orang tersebut, bukan sesuatu yang menjadi tercela. Akhirnya dengan itu dia mengingkari isi. Wah, ini gak bisa seperti ini. Ini akal gak menerima. Kemudian dengan itu akhirnya dia menolak hadis tersebut. Seperti itu. Sementara hadis itu sahih dari Allah subhanahu, dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti wahyu dari Allah. Kemudian kita menolaknya karena akal kita yang terbatas. Ini bukan sikap seorang muslim. Nah, terlebih-lebih orang yang mengklaim bahwa dia berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslim lahu. Kewajibannya itu, ya ketika belum sampai, sudah beriman, yakin bahwa ini benar, walaupun kandungannya kita masih belum paham bagaimananya. Wa taslim lahu, sudah. Serahkan sudah kepada, artinya kita mengikuti. Ya, hadis ini sahih, benar. Cukup. Qala mithl hadis as-sadiqul masduq. Hadis Ibnu Mas'ud ya. Nah, hadis ini kan kisahnya, ceritanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu mudghatan aw thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakuna atau hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Nah, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhulaha. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Hadis seperti ini apabila kita masih, kok bisa ya, artinya akal kita merasa subhanallah seperti ini ternyata ya, mungkin belum bisa menjangkau hakikatnya. Sini sebutkan, sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dibentuk ya penciptaannya dalam rahim ibunya, 40 hari pertama masih berbentuk nutfah ya, belum sampai gumpalan darah, belum sampai, masih apa nutfah ini sebelum darah. Kemudian 40 hari berikutnya gumpalan darah, alaqah. Ya. 40 hari yang kedua. Berarti selama 80 hari. Baru kemudian setelah 80 hari mulai mudghah. Ya, berbentuk gumpalan daging dan sudah mulai terbentuk apa? Mulai bakal cikal anggota-anggota tubuh. Nah, walaupun dalam hadis ini bisa kita ketahui juga ini terkait dengan hukum fikih, terkait dengan nifas. Dan ada beberapa pertanyaan hukum seorang wanita keguguran kemudian keluar darah. Apakah darah ini teranggap darah nifas atau darah bukan nifas? Kan konsekuensinya kalau itu darah nifas berarti enggak boleh sholat, ya kan? Enggak boleh puasa ketika Ramadan. Maka disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, usia kandungan apabila sudah 80 hari ke atas, ya, semakin jelas itu 90 hari, namun 80 hari ke atas sudah bisa, karena di situ dimulai, ya, katanya seperti itu. Anak kurang paham juga, namun, betul itu 80 hari mulai, kepala, bakal cikal, katangan, kaki, katanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kemudian keguguran, maka itu teranggap nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sebelum 80 hari itu tidak teranggap nifas. Jadi kalau sebelum 80 hari atau lebih-lebih 90 hari darahnya itu teranggap darah fasid, dia seperti istihadhah. Jadi bagaimana kalau perempuan istihadhah? Itu tetap sholat, tetap puasa. Sang suami juga boleh menggaulinya dari sisi syar'i, boleh untuk digaulinya. Jadi kalau kurang dari 80 hari kegugurannya, namun kalau lebih dari itu, dia itu teranggap darah nifas. Nah, baik. Kemudian 40 hari berikutnya sudah berbentuk mudghah, sudah bukan gumpalan darah lagi, namun daging, ya seperti itu. Kemudian disitulah kemudian di utus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Sembari kemudian diperintahkan untuk menulis catatan tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia itu syaki, celaka, ataupun sa'id, ataupun dia nanti menjadi orang yang beruntung. Nah, dan salah seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan jannah zira, sudah dekat. Jarak antara dia dengan jannah sudah zira. Namun dijauhi oleh catatan takdir bahwa orang ini akan masuk neraka. Maka akhirnya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Maka akhirnya dia masuk dalam neraka. Sama juga dengan ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlun nar. Sudah antara dia dengan nar sudah tinggal zira, satu hasta, dekat sudah. Namun catatan takdir sudah mendahului bahwa orang ini akan masuk surga, maka dia akhirnya beramal dengan amalan surga, dengan amalan penduduk surga, artinya ketaatan dan yang lainnya, akhirnya dia masuk jannah. Terkadang orang kalau gitu, kenapa kita berbuat? Artinya, kita sudah capek-capek beribadah. Sebagian orang mungkin menyangka, ini kok kesannya nggak adil. Artinya akal masih kok bisa seperti itu. Terkadang ada dalam benak seseorang kok bisa. Ini ditutup pintu yang seperti ini, ya, selama dia belum memahami bagaimana sebetulnya maksud dari hati tersebut, tutup pintu ini, kita katakan aman tu bila selesai. Nah, kita beriman dengan Allah. Hadis ini sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, berarti wahyu dari Allah, ya sudah benar. Akal kita yang belum mampu menjangkaunya. Nah, ya, sudah lewat bersama kita, ya, bahwa ketidakmampuan akal untuk menjangkau sesuatu itu kan juga sebetulnya apa? Sesuatu yang masuk akal. Ya kan? Ada sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal, itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Bukankah seperti itu? Hah? Nah, ini di majelis-majelis yang lainnya sudah saya jelaskan ya. Nah, kok ini seorang makhluk manusia? Ini ilmunya Allah Al-Khaliq. Ya. Jangankan ilmunya Allah gitu loh. Ilmunya sesama makhluk ya. Nah, satu dengan yang lainnya tidak mampu menjangkau kecuali diajari. Nah, itu pun kalau bisa diajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi tidak mampu menjangkau ilmunya anak SMP atau SMA. Ya kan? Nah, anak SMP atau SMA pun tidak akan mampu untuk menjangkau ilmunya profesor sudah S3 atau lebih dari itu. Ada sudah lebih dari S3? Dalam bidang nuklir atau fisika yang lainnya belum apa? Belum nyampe gitu loh. Ini sang anak SD kelas 6 ini enggak bisa. Enggak mampu menjangkau. Hah? Ini kan masuk akal. Iya kan? Seperti itu. Ketidakmampuan seseorang untuk menjangkau ilmu orang lain, ini masih ilmu sama makhluk, itu masuk akal. Apalagi makhluk berusaha menjangkau ilmunya Al-Khaliq sang pencipta. Kalau bukan karena Al-Khaliq mengkhabarkan, nah, dia tidak mampu untuk menjangkaunya. Sehingga mengapa ilmunya Allah, Allah hanya mengkhabarkan begini, Allah tidak mengkhabarkan yang lain-lainnya. Dengan hikmahnya Allah hanya menyebutkan nih seperti ini. Ya sudah, emang akal kita tidak mampu menjangkaunya. Ini masuk akal gitu. Nah, ketidakmampuan akal untuk menjangkau ilmu Allah sangat masuk akal. Ketidakmampuan akal seseorang untuk menjangkau ilmu orang lain saja masuk akal, bisa diterima. Nah, seperti itu. Antum aja enggak tahu apa yang ada dalam nih di balik ini apa sekarang. Akal antum enggak mampu untuk menjangkau nih. Masuk akal sekali. Nah, apalagi ini perkara gaib. Nah, hanya Allah yang menguasainya. Kalau tidak Allah memberitahu, kita enggak mampu. Seperti itu. Sehingga akal manusia itu ada keterbatasannya. Nah, Allah ciptakan manusia dengan diberi akal. Akal ini sebetulnya nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ya kan, dengan akal terbedakan antara manusia dengan hewan, ya. Akal ini juga yang akhirnya seseorang itu menjadi mukallaf atau tidak. Orang kalau tidak berakal itu dikatakan sebagai orang yang mukallaf, dibebani apa? Menjalankan syariat. Enggak berakal. Artinya akal ini sesuatu yang luar biasa. Namun sesuatu yang luar biasa ini kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, ya akhirnya menjadi tidak pas. Seperti itu. Nah, segala sesuatu ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Alaysa kadzalik? Bukan seperti itu? Mobil mewah, apa misalnya? Lamborghini. Suruhlah lewat mana itu? Lewat sawah atau apa? Ya kan? Mewah, harganya miliaran. Suruh lewat jalan, ya gak cocok. Seperti itu. Nah, emas yang luar biasa. Nah, coba emas itu suruh buat ulekan. Loh, emas mahal ini. Buat ulekan, ya gak bisa, hancur. Gak berfungsi, gak berfaedah. Ya kan, padahal berharga ini. Harganya luar biasa. Namun ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, gak berfungsi, gak berguna. Sama dengan akal manusia. Akal manusia itu seharusnya tempatnya adalah untuk semakin mendukung, memperkuat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, semakin untuk membuat kita beriman bahwa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu hak dan benar. Bukan untuk menentang. Seperti itu. Nah, ketika akal ini akhirnya dengan segala keterbatasannya menentang apa-apa yang datang dari Allah, menentang ilmu Allah, ya akhirnya menjadi hina kali ini. Nah, ini sama. perumpamaan seperti itu. Barakallahu fikum. Seperti contohnya hadis As-Sadiqul Masduq yang baru kita baca. Dan juga seperti hadis tentang terkait Al-Qadar. Ya. Tentang takdir-takdir yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang diantarkan itu sudah diketahui tempat duduknya nanti di neraka atau di jannah. Nah kemudian para sahabat bertanya, ya kalau gitu ngapain kita beramal ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Coba lihat, terkait sudah takdir, masing-masing sudah ditentukan jannah atau neraka tempatnya. Ya kalau gitu ngapain kita berusaha? Kan akhirnya sempat, mungkin sebagian, ya kalau sudah ditentukan ngapain berusaha? Seperti itu. Ya kan? Nah, maka jawabannya yang pertama, ini masih ditentukan, tapi ada yang tahu enggak? Ada yang sudah memberitahu bahwa fulan ini tempatnya di surga, fulan ini tempatnya di neraka. Sudah ada yang tahu. Kan semua kita enggak ada yang tahu, sehingga kita berusaha. Pendaftaran yang lainnya aja mau masuk PNS, mau masuk ini, berusaha. Padahal sudah yang terima hanya 10, yang daftar 1000. Pasti ada yang gak keterima ya, tapi masing-masing berusaha. Lah apalagi ini urusannya akhirat, kan seperti itu. Tetap berusaha. Makanya kata Rasulullah SAW, malu tetaplah kalian berusaha. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Maka masing-masing itu akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan sebagai atau ditakdirkan sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan penghuni surga. Makanya kita berusaha, kita berusaha nih beramal, berbuat amal kebaikan, ketaatan, bertauhid, menjalankan sunnah, sholat lima waktu dan yang lainnya. Kita berusaha dengan itu, mudah-mudahan kita berharap Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Kan gitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Dalam urusan dunia orang cerdas, mengapa dalam urusan akhirat jadi sebagiannya jadi kok pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa. Dalam urusan dunia berusaha mencari makan, nafkah. Ini dunia cuma sementara, akhirat nanti abadi. Kenikmatan akhirat ini jelas berlipat-lipat. Kenikmatan dunia hilang. Seperti itu. Yang sesuatu yang hilang saja kita berusaha untuk mendapatkannya, berpayah-payah. Belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Berapa tahun ini? Dalam urusan dunia. Kenapa kalau dalam urusan akhirat? Ya sudah, kalau takdirnya masuk neraka, yang apa ini kita berusaha? Siapa yang bilang kamu ini takdirnya neraka? Kan enggak ada yang tahu. Barakallahu fikum, ini pentingnya ikhwan. Dan juga hadis tentang ru'yah. Di sini maksudnya ru'yah berarti artinya bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan dilihat oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Seperti itu. Ini Allah dilihat gimana ya gambarannya? Lah, jangan dibayangkan, sudah akan kita tidak mampu. Allah tapi menyebutkan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbihan nadhira. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti ya itu berseri-seri dan kepada Rabb-nya wajah-wajah tersebut akan melihat. Allah mengatakan melihat wajah-wajah kaum mukminin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah kita yakini. Bagaimana wajah Allah? Jangan dibayangkan karena akal kita tidak mampu. Seperti namun kita yakini ini pasti benar. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badri. Latudamuna. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Cara melihatnya, kaifiahnya itu, penglihatannya itu bagaimana? Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. di langit yang cerah, susah gak kita melihat bulan purnama? Hah? Tanggal 13, 14, 15, langit cerah, susah kita melihat bulan purnama? Hah? Susah. Kita keluar rumah, lihat bulan purnama, langitnya cerah, susah? Mudah kan artinya? Nah, seperti itu. Artinya nanti kita di kaum mukminin di surga kelak, di hari kiamat nanti, melihat Allah seperti itu. Bebas, nyaman. Nah, di sini juga ada sebuah faedah bahwa Allah itu di sama, di atas langit. Nah, ya, kita melihat qamar mendangak ke atas. Seperti itu. Ya. Begitu juga kita melihat Allah menunjukkan bahwa itu ada di enam atas langit bersama yang di atas arsy-Nya. Sementara arsy ini merupakan sakofnya jannah, apa? Atapnya jannah, surga. Allah di atas arsy tersebut. Nah, kaifiyahnya, bagaimana hakikatnya, bentuk, Allah tidak mengkhabarkan. Nah, Allah hanya mengkhabarkan bahwa nanti kaum mukmin akan melihat Rabb-nya. Selesai. Aman tu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna ata'il asma, walaupun ya muncul di, kalau orang sebagian mendengarnya kok, nah seperti itu ya, aneh atau bagaimana. Wastauhash min hal mustami', mungkin orang yang mendengar juga merasa janggal kok. Nah, walaupun kalau itu, makanya disebut kata al-Imam Ahmad ya, wa inna ma 'alaihil imanu biha, dan kewajibannya hanya beriman dengannya dan jangan membantah atau menolak satu huruf pun. Nah, dan yang lain-lainnya dari hadis-hadis, ya ini syaratnya yang penting. Syaratnya apa? Al-maksurat anithiqat. Hadis ini sahih. Ya. Kalau hadis daif atau apalagi maudhu atau lagi apalagi la aslalahu, dan hadis-hadis lain yang dari cabang-cabang hadis daif, ya, ya enggak bisa kita pakai. Nah, kecuali maknanya ada dalam hadis sahih yang lainnya. Nah, ini syarat kita beriman dengan hal-hal yang tadi. Syaratnya memang kalau hadisnya sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini penting. Sehingga kita jangan seperti sebagian orang, semua hadis yang mendengar hadis entah dhaif entah tidak, sudah kita beriman. Lah, kita beriman dengan hadis yang memang betul-betul datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, qala rahimahullah, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allam aljidal fa innal kalama fil qadar wa ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidal wa yusallima wa yu'mina bil athar. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan ini terulang. Ya, coba kita lihat sebelumnya. Nah, di awal-awal disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, awal sekali, usul sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Sekarang diulangi lagi oleh beliau dalam awal sekali ayat apa kitab ini, ya kan? Kan disebutkan usul sunnah di sisi kita itu ahlu sunnah jamaah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah di atasnya. kemudian meninggalkan bid'ah, karena setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan meninggalkan khusumat, perdebatan. Tarkul mira' wal jidal, meninggalkan jidal, perdebatan, khusumat fid din. Disebutkan. Sekarang beliau alaihi rahimahullah menyebutkan lagi. Wa la yukhasima ahadan wa la yunadhirah wa la ta'lam al jidal. Jangan jidal, jangan ngajak khusumat, debat seperti itu. Padahal sebetulnya tentunya beliau rahimahullah bukan orang yang tidak paham tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an kan disebutkan, ya. Jidal itu bukan maksud Imam Ahmad melarang jidal secara mutlak. Karena ayatnya jelas tentang Alkitab, kita diperintahkan wajidilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Kan seperti itu, ada ayatnya kan? Jadilhum, jidallah mereka. Ajaklah debat mereka dengan cara yang terbaik. Nah, di sini kok Imam Ahmad melarang? Tadi awalnya sudah melarang, sekarang melarang lagi. Lah. Bukan maksud beliau melarang secara mutlak. Nam jidal di saat-saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki kemampuan, ya, ini bagus. Dan ini dilakukan oleh Imam Ahmad di zamannya. Coba lihat, Imam Ahmad adalah orang yang melakukan jidal ketika di zamannya. Bersama melakukan jidal debat kepada pentolan Mu'tazilah. Nah, kondisi seperti ini disyariatkan untuk jidal. Namun ternyata di sini Ahmad mengulangi, jangan jidal, jangan khusumat. Datang lagi, jangan jidal, jangan khusumat. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin menekankan bahwa hukum asal kita memperoleh agama itu bukan dengan jidal. Yang menang akhirnya dia yang di atas al-haq, yang kalah di atas kebatilan. La, hukum asal menerima agama itu dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Nah ini hukum asal menerima agama, kita itu mendapatkan agama bagaimana sih? Al-Quran, sunnah, sesuai dengan pemahaman orang-orang yang paham terhadap agama Islam ini. Siapa orang yang paham? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena di zaman mereka itulah ayat turun, Rasulullah menjelaskan. Nah ini kita beragama dengan agamanya mereka. Seperti ini hukum asalnya kita mendapatkan agama, bukan dengan jidal. Seperti itu. Ya, sehingga Imam Ahmad ingin menekankan, ini loh agama ini, didapatnya itu seperti ini, bukan kalah menang dalam debat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa beliau mengulang-ulang, dan ini para imam, para ulama juga sering menekankan, jangan jidal, jangan jidal. Karena pintu kesesatan banyak yang bersumber dari awalnya karena jidal. Seorang ingin, saya ingin menasihati, saya ingin menjelaskan. Nah, tapi akhirnya dia terbawa, dia terseret seperti itu, dengan sebab dirinya merasa mampu untuk jidal. Ya, nggak tahu ternyata lawan debatnya ini lebih menguasai materi, lebih padahal di atas kebatilan. Namun hadza al miskin, orang ini yang merasa dirinya sudah mampu, nah akhirnya terseret seperti itu. Ya, makanya jidal ini bukan pintu untuk kita belajar agama. Belajar agama hukum asalnya kita belajar Al-Qur'an dan sunnah, menerimanya dengan pemahaman salaful ummah. Makanya di sini sebutkan, jangan mukhasamah. Sama ini kurang lebih maknanya, wala yunadhirahu wala ta'lamal jidal. Ini sama, jangan debat, jangan mencari agama, hukumnya seperti itu. Fa innal kalam fil qadar wa ru'ya wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruh wa manhiyun anhu. Karena perdebatan, perbincangan masalah qadar, takdir, nah ini syaitan tuh banyak masuk ya dalam hal-hal seperti ini. Ya tadi takdir, sudah ditakdirkan, ngapain? Ru'ya wal Qur'an, dan Al-Qur'an, ini kalam Allah, Allah berbicara, bagaimana? Hati-hati. Ya, yang demikian ini makruh wa manhiyun anhu. Makruh, sudah lewat bersama kita, istilah makruh itu sebetulnya bukan istilah yang sering kita dengar sekarang. Dahulu, ya, para mutaqaddimin pendahulu kita di masa-masa awal Islam, istilah makruh itu bukan istilah makruh yang kita kenal kalau dilakukan tidak mengapa, kalau ditinggalkan berpahala. Ya, ini kan istilah makruh yang mungkin populer di kalangan kita. Namun ini istilah sebetulnya istilah para mutaakhirin. Jabam al-Imam Ahmad, apalagi al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Istilah makruh itu dipakai untuk sesuatu yang haram. Dan ini istilah dalam Al-Quran dan Nusus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya yang panjang larangan berbuat syirik, wala tusyriku billah wala taqtulu auladakum min khasyata imlak, jangan membunuh anak-anak kalian, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, wala taqulu amwal yatama, jangan dilarang makan harta anak yatim. Ya, membunuh, syirik, makan harta anak yatim. Ditutup ayat-ayat ini oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruh. Yang demikian ini semuanya ini kejelekannya di sisi Rabbmu apa? Makruh. Membunuh makruh, syirik makruh. Ini istilah Al-Qur'an ini. Makan harta anak yatim makruh. Artinya kalau dilakukan enggak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Seperti itu? Hah? Seperti itu? Bukan. Artinya apa? Haram. Hah? Makullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruh itu istilah yang dipakai ketika dahulu awal Islam itu untuk sesuatu yang haram. Begitu juga dengan Imam Ahmad rahimahullah. Perdebatan dalam masalah-masalah seperti ini, kata Imam, makruh artinya haram. Wa manhiyun anhu, terlarang. Nah, sehingga jangan di pahami makruh artinya boleh, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Lah, hukum asal dalam jidalin terlarang, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu oleh orang-orang tertentu. Nah, ya, jangan dipahami Al-Imam Ahmad melarang jidal secara mutlak, karena beliaulah orang yang melakukan jidal dengan pentolan Mu'tazilah ketika itu. Nah, namun maksud Imam Ahmad tadi seperti itu. Kata beliau rahimahullah, la yakunu sahibuhu, pelakunya ya, suka jidal ini seperti ini ya, walaupun mungkin ada dari sebagian ucapan-ucapannya itu yang mencocoki dengan sunnah, mencocoki apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam ya, tapi selama dia metode dalam beragamnya seperti ini, maka kata Imam Ahmad pelakunya itu tidak termasuk dari kalangan ahlu sunnah. Walaupun sebenarnya ucapannya itu ada yang mencocoki sunnah, sampai dia meninggalkan jidal, hatta yada'al jidal wa yusallim wa yu'mina bil athar, sampai dia meninggalkan jidal, dia itu tunduk, patuh dan beriman dengan hadis-hadis tersebut. Makanya kata Imam Malik, seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ya Abu Abdillah, ayatan as'aluka. Wahai Abu Abdillah, aku ingin bertanya kepada engkau ayat. Bukan pertanyaan orang yang tidak tahu ingin mendapatkan jawaban dengan itu dia tahu. Ya, bukan soal istirsyad mencari al-haq, namun ingin itu tadi, menangkalah. Makanya kata, kemudian kata Imam Malik jawab, maksudnya gimana? Kata orang ini, ya sudah, in ghalabtuka tabaktani, wa in ghalabtani tabaktuka. Kata orang ini, kalau aku mengalahkan engkau dalam debat, ya engkau ikut aku. Nah, dan kalau ternyata kamu mengalahkan aku, ya aku ikut kamu. Maka kata Imam Malik rahimahullah, idhab ila syaki mislik fa inni ala sahabat fi dini. Pergi engkau kepada orang-orang yang peragu seperti engkau. Agama itu bukan dengan debat menang kalah. Pergi engkau sana kepada orang-orang yang masih ragu dengan agamamu, karena sungguhnya aku di atas, benar-benar sahabat kokoh di atas agamaku. Nah, cara aku beragama ini dengan qala Allah, qala Rasul, pemahaman salaf. Nah, ini cara beragama. Kalau agama itu dilihat dengan menang kalah, ya sudah, orang yang paling paham tentang agama adalah orang yang lisannya paling fasih. Walaupun keyakinannya, walaupun akidahnya batil, kalau agama itu didapat dari menang kalah debat. Nah, pergi sana kan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Maka ini penting untuk diketahui. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Nah, jangankan mengibarkan bendera setengah tiang ya, yang lebih sederhana dari itu saja. Nah, kita datang berkumpul di rumahnya, berkumpul di rumahnya, di rumah jenazah, itu termasuk dari niyahah. Padahal kan secara artinya yang bagus, kumpul, ayo kasihan nih orang ini. Nah, kata Jabir, kunna na'uddu al-ijtima' indal janazah minan niyahah, atau kama qala. Para sahabat dahulu berpandangan kumpul di rumah jenazah itu, kumpul, sekedar kumpul, beda dengan datang membantu prosesi pengurusan jenazah, ini lain lagi. Sekedar kumpul, ini termasuk dari niyahah. Terlarang. Apalagi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalam Islam budaya seperti ini. Ini datangnya dari siapa? Orang-orang, ya kan? Kita syabuh bil kufar. Kemarin dibahas oleh asatidzah ketika ada orang masyayikh tentang terkait ini. Yang dimana al-muhim, hal seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Sehingga la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nah, kita tidak taat kalau itu perkaranya perkara yang mungkar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Seseorang mengetahui kita mengetahui seseorang berbuat syirik. Nah, kalau enggak tahu ya gimana? Namanya enggak tahu. Kita enggak tahu nih, kita sholat ada najisnya nih. Sholat sudah. Tahunya setelah sholat. Enggak, gimana? Namanya enggak tahu gimana? Nah, walaupun perlu ditambih juga, kita katakan bahwa syirik akbar ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Namun, kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Langsung kita katakan dia keluar dari Islam. Bisa jadi dia jahil. Bisa jadi dia masih baru masuk Islam. Bisa jadi dia belum tahu. Bisa jadi dia ada yang masih apa? Ada syubhat di benaknya. Ya, seperti itu. Nah, orang seperti ini tidak bisa dikatakan dia kafir. Taib, dia berbuat syirik, jelas sengaja, sudah datang al-haq, sudah tahu, dia tidak terpaksa, tidak ada di benaknya syubhat. Nah, ya sudah, dia sudah tahu, hujah telah tegak. Nah, orang ini bisa dihukumi, dia musyrik, keluar dari Islam. Jangan disolati, namun sebagian orang masih banyak yang jahil. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga tidak melulu. Nah, kemudian dikatakan dia kafir. Seperti itu. Namun perkaranya, kalaupun toh misalnya benar ada ulama atau siapa yang sudah memfatwakan dia kafir, kemudian kita tidak tahu, belum mendengar, taunya kita bahwa orang ini masih muslim, kemudian kita ikut mensolati, menguburkan, ya sudah, namanya enggak tahu gimana. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, Allah. Parfum yang ada campuran alkoholnya. Nah, pertama parfum. Alkohol itu perlu dipastikan dulu, alkohol itu memang alkohol yang dia itu memang memabukkan. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, entah dari sisi rantai kimia dan yang lainnya, dia masih dikatakan alkohol, namun alkohol tersebut sudah dicabut unsur yang bisa membuat mabuk. Ini istilahnya alkohol denat. Banyak ini di apa, di itu minyak wangi parfum seperti itu. Antum pernah tahu ya alkohol denat? Antum buka coba. Itu alkohol yang sudah dihilangkan sifat memabukkannya. Nah, agar tidak disalahgunakan pemakaiannya untuk memabukkan. Kalau yang alkohol seperti ini ya enggak ada masalah, dia tidak memabukkan. Nah, tapi kalau yang memabukkan, maka yang berikutnya. Kalau memang kandungannya itu akhirnya sampai bau, rasa, dan warna mempengaruhi, baunya kelihatan, bau alkoholnya yang memabukkan nih ya, yang jenis ini, bukan yang denat tadi, bukan, atau rasanya misalnya, atau warnanya misal, ya, maka sampai mempengaruhi itunya, jangan dipakai parfum ini. Seperti itu. Gimana sudah terlanjur beli? Ya sudah artinya, kita itu kan yang dilarang sebenarnya apa? Menyimpan, itu kan dilaknat ya. Khamr itu yang dilaknat apa? Yang meminum, yang menjual, yang menyimpan, yang membawa. Ini kan dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, seperti itu. Maka kalau sudah terlanjur punya, ya sudah cepatlah habiskan. Kasih-kasih apa, cepat habis dah. Nah, kalau sudah terlanjur punya. Nah, namun kalau kandungannya itu hanya sedikit, karena terkadang alkohol itu kan mungkin dipakai dalam rangka untuk apa itu istilahnya, biar tidak rusak, apa? Ya, alkohol itu satu fungsinya dicampur itu biar tidak rusak, apa? Tidak menguap atau yang lainnya ya, seperti itu. Kandungannya hanya sedikit, rasa, warna atau baunya tidak ada, maka yang seperti ini nggak ada masalah. Nah, itu teranggap alkoholnya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Ya, adapun pemakaian alkohol untuk obat-obatan, ya ketika memang dibutuhkan, nggak ada masalah. Yang penting selesai buang. Kalau sudah nggak dibutuhkan, cepat dicuci misalnya, nggak ada masalah insya Allah. Itu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Boleh, kalau memang dibutuhkan silahkan dipakai. Yang penting cepat di kemudian dicuci atau nah. Barakallahu fikum. Nah, khabar. Tato. Ya betul. Hapus. Ya sudah, enggak bisa gimana lagi. Fattakullaha mastata'tum. Yang penting jangan ditampak. Kita sudah berusaha, ya sudah. Tapi betul-betul berusaha nih. Yang penting betul-betul berusaha dong. Ya sudahlah, enggak ana paham. Ya sekolah lebih lah, namanya tato seperti itulah. Antum kalau mampu, ada kemampuan menghilangkannya dengan operasi atau laser, kalau ada kemampuan. Namun kalau belum ada kemampuan dan dengan cara-cara yang lain yang antum bisa namun masih belum hilang, ya sudah insyaallah ma'zur. Yang penting antum sudah bertobat bersungguh-sungguh atau apa, tidak ingin mengulangi lagi. Nah, antum setelah itu berjalannya punya kemampuan untuk menghilangkan, lakukan, wajib untuk dihilangkan. Nah, seperti itu. Ya, kemampuannya hanya segini sekarang, usaha-usaha ditempuh masih belum bisa hilang, ya sudah, insya Allah ma'adzur. Nah itu, nah, ya al-muhim, ya apalagi sedikit, kan mungkin yang penting usahanya benar-benar gitu loh. Jangan sekedar, coba ah kasih bensin, sabun, ya sabun mau 1 ton ya. Nah itu ya bukan usaha, artinya usaha memang kita dengar info cara itu memang bisa menghilangkan tato. Namun kita berusaha ternyata kok gak hilang-hilang. Dan kemampuan kita hanya sebatas itu, ya sudah ma'zur insya Allah. Nah, yang al-muhim, kita tidak bermudah-mudahan. Selama bisa, ada cara, dan kita ada kemampuan, ya hilangkan. Selama kita mampunya seperti itu, kita sudah berusaha betul-betul, belum hilang, ya insya Allah ma'zur. Seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Nah, fadhal. Udzur bil jahl. Nah. Nah. Al-udhur bil jahl ini ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Ya. Orang yang kan dalam Al-Baqarah itu gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah. Hah? Nah, seperti itu. Ya. Walaupun dalam hadis juga banyak, ya, jahil seseorang ini, nah, dia berpesan kepada anaknya, kalau nanti saya meninggal, tolong jenazah saya ini dibakar, kemudian dilempar ke laut, yang dengan itu Allah tidak bisa membangkitkan saya lagi. Jahil. Padahal ini kan kufur, dia ragu dengan kudrah kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia jahil. Ketika meninggal, akhirnya Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu? Makhafatak ya Rab. Takut kepada engkau. Jahil dia. Akhirnya Allah ampuni. Nah, seperti itu. Sehingga al-udzur bil jahil ini benar. Namun, hati-hati dalam perkara-perkara apa. Ya, al-udzur bil jahil. Orang jahil itu diberi udzur itu dalam perkara yang bagaimana? Ada dua, kurang lebih secara umum. Orang dia sudah berusaha mencari ilmu, namun belum sampai ilmunya. Ya, ya sudah, ma'zur dia. Dapat udzur, karena dia jahil. Melakukan kesalahan, melakukan keliruan, ilmu belum sampai. Ma'zur insyaAllah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia melakukan kesalahan artinya begini, kebalikan, mungkin anak jelaskan dari sisi kebalikannya ya, biar lebih jelas. Orang itu terkadang tidak diberi uzur karena jahil, namun dia jahilnya itu karena jahil hukumannya atau akibatnya. Ini tidak diberi uzur. Seperti itu. Orang tahu mencuri itu haram, hukumnya haram, namun tidak tahu bahwa kalau mencuri dipotong tangannya. Maka yang demikian dia tidak diberi uzur. Tetap potong tangan. Saya tidak tahu kalau ternyata mencuri itu dipotong tangannya. Kamu tahu mencuri itu haram? Iya tahu, tapi saya enggak tahu kalau ternyata mencuri itu dipotong tangannya. Potong tetap. Seperti itu. Nah, enggak tahu kalau yang namanya berzina itu dicambuk 100 kali yang masih bujang ya. Tapi kamu tahu berzina itu haram? Iya tahu. Tapi saya enggak tahu kalau dicambuk, jangan dicambuk. Saya enggak tahu. Tetap. Kamu tahu itu haram? Iya. Cambuk tetap. Seperti itu. Ya. Itu terkait dengan uzur bil jahal. Maka sebaliknya yang tadi itu, orang betul-betul enggak tahu, tapi dia enggak tahunya itu karena enggak mau tahu. Tinggal bukan tinggal di pedalaman, tinggal di kota yang informasi mudah didapat banyak, namun dia gak mau tahu dengan agama ini, gak mau dengerin entah lewat radio, entah lewat taklim, entah lewat masjid, khutbah Jumat, buku-buku, gak mau tahu. Kemudian dia terjerumus dalam suatu pelanggaran, kekufuran atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur. Nah, saya jahil enggak tahu. Tapi kamu enggak mau tahu kan? Selama ini kemana kamu? Ada taklim, sudah tahu, ada informasi taklim. Khutbah sudah tahu, buku-buku sudah tahu. Iya. Nah, kamu kemana selama ini? Ya, saya malas, saya enggak. Ya sudah, maaf, enggak ada uzur bagi kamu. Seperti itu. Ya. Namun orang ini sudah berusaha, ya biasalah. Ya. Belajar, ingin tahu agama, tapi masih keliru. Ma'dzur dia. Mendapatkan uzur. Karena kejahilannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada lagi? Nah, fadhal. Tata cara bagi siapa ini? Yang sakit teman istri. Maksudnya bagi, coba. Antum kan tinggal artinya selama ini kerja di sana ya, di Cilegon, keluarga antum di sini. Terus yang sakit siapa? Di mana? Oh iya. Oh di Cilegon seperti itu. Iya, iya. Temui suaminya. Iya. Iyalah, kalau itu perempuan artinya ya masih bisa bikin fitnah, ya jangan kita ketemu langsung. Seperti itu. Nah, tapi misal perempuan tua, sudah tua lah. Seperti itu, ya. Ya insyaallah sudah kita sudah enggak terfitnah lah, Bas. Dengan tetap dengan ditemani mahramnya kita datang. Nek, gimana sakit? Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Nek. Jadi, ada mahramnya ini, ada ya entah anaknya, cucunya yang laki. Jangan, kita tetap dilarang ketemu langsung berduaan. Seperti itu. Tapi kalau perempuan yang masih seger lah ya artinya. Ya janganlah. Ya temui saja suaminya. Ya, mudah-mudahan istri bapak cepat sembuh sambil bawa buah-buahan, hadiah. Seperti itu. Apa pak sakitnya begini? Nah, seperti itu insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.